إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca terangan dari Asy-Syarih tentang bagaimana millah Ibrahim yang diistilahkan Al-Hanifiyah, yang merupakan hakikat dari kalimat Tauhid La ilaha illallah, yang menuntut keharusan untuk kita berwala kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada setiap perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita berwala padanya, dan demikian pula sebaliknya kita bara'ah dari semua yang diibadahi selain Allah dan apa saja yang Allah perintahkan untuk kita bara'ah, andipati, memusuhi ya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya millah Ibrahim yang sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beritakan, wa tidak ada yang benci terhadap millah Ibrahim kecuali seorang yang telah membodohi dirinya, menzalimi dirinya, menjatuhkan dirinya kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Kemudian pada halaman berikutnya Asy-Syarih menyatakan wa yunasibu huna annan kula syai'an min syi'ril 'allamati al-fahhamah hassan as-sunnah fi waqtihi Sulaiman ibn Sahman rahimahullahu ta'ala. Dan mencocoki pembahasan kita di sini untuk saya menukilkan sedikit dari syair dari Al-Allamah Al-Fahhamah Hassanus Sunnah di zamannya, yakni Syekh Sulaiman ibn Sahman. Ya, beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, salah seorang di antara para ulama dari negeri Najd. Dan karya-karya beliau banyak dicantumkan di dalam Ad-Durar As-Saniyah. Faqad ajada wa afada haitsu yakul, di mana sungguh bagus dan bermanfaat dari apa yang beliau tuliskan dalam bait syairnya, ketika beliau menyatakan wa millatu Ibrahim ghudira nahjuha afaan fa adhat tamisatil maalimi, dan millah ajaran Ibrahim ghudira nahjuha, ghudira maknanya tarok turika, ini telah ditinggalkan manhajnya. Afa'an, dalam keadaan rusak. Fa'adhat, ini sama dengan asbahat. Tamisatil ma'alimi, sehingga millah ini dalam keadaan tonggak-tonggaknya sudah terpecah atau patah. Tiang-tiangnya dalam keadaan patah. Kemudian waqad udimat fina wa kaifa waqad safat 'alayha as-sawafi fi jami'il aqa fi jami'il aqalim. Dan sungguh telah sirna di tengah kita bagaimana as-sawafi, yakni angin yang kencang yang telah menerbangkan ya tonggak-tonggak ataupun syiar-syiar Islam itu fi jami'il aqalim, di seluruh iklim-iklim, yakni ya negeri-negeri yang di sana ya tersebar Islam ini. Ini gambaran bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Sebagaimana yang digambarkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ya keadaan kaum muslimin di masa beliau berdakwah, di mana ya penduduk Najd ketika mereka diuji dengan kesulitan, kesusahan, bencana, bahaya, ya, seakan mereka orang-orang yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikenal oleh mereka adalah Zaid ibn al-Khattab, ya, saudara dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, an Umar wa Zaid, ya, beliau wafat, ya, meninggal dalam peperangan Yamamah, ya, ketika menumpas Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Demikian keadaan penduduk Najd ketika mereka mendapatkan kesulitan, berdoanya kepada Zaid ibn al-Khattab. Kerusakan yang demikian parah. Ulama-ulama yang tersisa di masa itu, pembahasan mereka ya lebih terfokus pada pembahasan fikhiyah, sementara upaya-upaya untuk meluruskan kembali akidah kaum muslimin ini sesuatu yang benar-benar sangat-sangat langka. Demikian juga penduduk Taif, semisal dengan apa yang terjadi di Najd, maka ketika terjadi berbagai kesulitan, mereka yang mereka kenal adalah Ibnu Abbas, meminta berdoa kepada Ibnu Abbas, ya, yang ini di kuburan beliau. Sehingga sampai-sampai di sisi mereka dipahami bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah ini sesuatu yang cukup diucapkan semata meskipun tidak difahami maknanya. Ya, bahkan sampai pada tingkatan ya bahwa makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Ya, tidak ada pencipta selain Allah. Ya, ini tauhid rububiyah yang orang-orang musyrikin Arab pun meyakini ya seperti ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa maddinu illa al-hubbu wal-bughdu wal-wala kadzaka al-bara min kulli ghawin wa athimi. Dan tidaklah agama itu hakikatnya kecuali al-hubbu wal-bughdu wal-wala kadzaka al-bara. Kecuali ya di sana keharusan untuk kita memiliki sikap cinta dan benci, ya, sikap loyal dan antipati. Ini hakikat agama kita. Min kulli ghawin wa athimi, dari setiap orang yang menyeleweng, ya, menyimpang, wa athimi, dan orang-orang yang berbuat dosa. Inilah ya hakikat agama kita. Adanya al-hubb wal-bughd, adanya al-wala wal-bara. Dan ini konsekuensi atau tuntutan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga tidak mungkin ya seorang yang berpegang dengan agama ini dengan sebenar-benar ya sikap ya dia mencintai semua orang atau membenci semua orang. Mesti ya, ada orang yang harus dicintai dan ada orang yang harus dibenci. Ya, mesti harus ada orang yang dia berwala kepadanya dan dia bara'ah darinya, dan semuanya dibangun di atas bimbingan syariat ini. Ya, di atas Al-Kitab dan As-Sunnah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintah. Tidak cinta dan bencinya, wala dan bara'nya mengikuti ya al-awatif, ya perasaan-perasaan. Perasaan-perasaan dalam sikap beragama harus disingkirkan. Ya, perasaan karena dia sebagai teman dekat. Perasaan karena dia sebagai orang tua sendiri. Perasaan karena dia sebagai kakak atau adik sendiri. Perasaan karena dia sebagai anak sendiri. Di dalam beragama, hal-hal yang semisal itu harus disingkirkan sebagai wujud ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau yang menunjukkan berikutnya gambaran keterasingan orang yang berpegang dengan agama ini. Walaysa laha min salikin mutamassikin bidinin nabiyil abtahiyyi ibni hashimi. Dan tidak ada di sana bagi millah ini dari orang yang berjalan mutamassikin bidinin nabiyyi, yang betul-betul berpegang dengan agama nabi Al-Abtahi. Ya, Abtahi ini maksud Makkah. Ya, berasal dari negeri Makkah. Ibni Hashimi, ya, putra dari Hashim, yani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran beliau di masa beliau. Bahwa mereka yang betul-betul berpegang dengan agama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, betul-betul langka yang menjalaninya. Kemudian kata beliau selanjutnya, falasna nara ma halla bid-dini wan mahat bihil millatu as-samha'u ihdal qawasim. Maka tidaklah kami melihat dari apa yang menimpa agama ini. Wan mahat bihil millatus samha, yang dengannya in mahat, yani terhapus. Millah yang samha, ya samaha, yani agama yang mudah ini, yani agama Islam ini. Dimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mensifati agama ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya, dengan agama yang samhah, yakni agama yang mudah di dalam memahaminya, demikian pula mudah di dalam mengamalkannya. Kemudian dikatakan di sini ihdal qawasimi, ya, salah satu di antara yang menyebabkan terhapusnya agama ini, ihda al-qawasim, salah satu di antara qawasim, yaitu penghancur. Fa na'sa 'ala at-taqsir minna wa naltaji ila Allah fi mahwi dhunubil 'adha'im. Maka kami sedih atas at-taqsir, ya, at-taqsir yakni beda antara at-taqsir dengan al-qasr, ya. Kalau al-qasr memang sesuatu yang memang kurang dari kita karena ya ketidakmampuan. Adapun at-taqsir, ya, seseorang sebetulnya punya kemampuan akan tapi kurang kesungguhannya. Maka di sini kata beliau, maka kami sedih atas yakni sikap kekurang sungguhan kami yang menjadikan kurangnya di dalam yakni pelaksanaan agama ini. Wa naltaji ila Allah, dan kami berdoa, ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mahwa dzunubil adzaim, untuk dihapuskannya dosa-dosa yang adzaim, yang besar. Wa nashku ila Allah al-qulub allati qasat warana 'alayha kasbu tilkal ma'athimi, dan kami mengeluh kepada Allah, mengadu kepadanya akan keadaan hati-hati yang qasat, yang mengeras, warana 'alayha, dan menjadi kotor, ya, yakni munculnya kotoran-kotoran yang menutupi hati tersebut, kasbu tilkal ma'athimi, akibat dari dosa-dosa yang diperbuat tersebut. Inilah pengaruh dari dosa-dosa terhadap kalbu, terhadap hati. Ini akan menutupi hati, yang menjadikan kerasnya hati, sehingga ayat-ayat yang dibaca ataupun didengar, hadis-hadis yang dibaca ataupun didengar, nasihat-nasihat, ya, para ulama yang dibaca ataupun didengar, itu tidak bisa menembus hati. Waliyadzubillah, ketika justru keadaan semakin parah, sehingga perhatian seseorang karena rusaknya hatinya justru kepada hal-hal yang semakin merusak, bahkan mematikan hati, ya, sehingga terbalik keadaan dan pemahamannya. Kebatilan dianggap sebagai kebenaran, kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Orang yang seharusnya dicintai dimusuhi, orang yang seharusnya dimusuhi dicintai. Yang kemarin dianggap baik sekarang jelek, yang kemarin dianggap jelek sekarang baik, ya, dalam keadaan tidak ada perubahan pada orang yang dia anggap tersebut, ya, berarti dari sini yang berubah adalah dirinya sendiri. Ini ketika hati menjadi rusak seperti itu. Jadi digambarkan oleh beliau rahimahullah di sini bahwa hal yang merusak hati tidak lain kecuali karena ulah dari perbuatan seseorang, ya, dari dosa-dosa penyelisihan terhadap syariat, ya, baik itu terkait dengan perbuatan ataupun pertemanan atau hal-hal yang lainnya, yang sesungguhnya syariat telah memperingatkan. Kemudian kata beliau selanjutnya, alasna idza ma ja'ana mutadammikhun bi awdari ahli syirki min kulli zalimi. Kata beliau, bukankah kita ketika datang kepada kita, ini menggambarkan tentang keadaan ya, keumuman orang-orang di masa beliau, datang kepada kita seorang yang mutadammikhun, berlumuran bi awdari ahli syirki min kulli zalimi, berlumuran dengan awdar, jama' wadar, yakni kotoran-kotoran dari ahli syirik, min kulli zalimi, dari setiap orang-orang yang berbuat zalim. Nahushu ilaihim bittahiyyati wathana wa nuhra'u fi ikramihim bil walaimi. Maka ketika datang orang yang berlumuran dengan dosa ini, kami dalam keadaan menyambut mereka dengan tahiyyah, dengan penghormatan, wathana, dengan pujian, dan bersegera untuk memuliakan mereka, bil walaimi, dengan berbagai sikap ketundukan. Jadi penghormatan, pemuliaan ya, terhadap orang-orang yang semestinya dimusuhi. Ini kondisi ya, ketika terbalik keadaan, ataupun pada kondisi orang-orang dalam keadaan lemah di dalam beragama ya, orang-orang yang hina dengan berbagai kekotoran dosa justru dimuliakan. Kemudian kata beliau, waqad bari'al ma'sum min kulli muslimin yuqimu bidari syirki ghaira musarimi. Dan sungguh al-ma'sum, an-nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri, telah bara'ah, min kulli muslimin, dari setiap muslim, yuqimu bidari syirki, yang dia tinggal di negeri syirik, negeri kufur, ghaira musarimi, dia tidak ada upaya untuk memutuskan diri dari mereka ya, dengan hijrah ataupun dengan semisalnya, yang dengan itu dia bisa terselamatkan agamanya, tidak merendah kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui, seseorang yang dalam kondisi demikian, tinggal di negeri syirik, negeri kufur, dalam keadaan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menegakkan agamanya, maka wajib baginya untuk meninggalkan negeri tersebut. Ini yang disilakan dengan hajrul makan, ya, meninggalkan tempat, termasuk di dalamnya ya, yakni negeri yang di sana tersebar berbagai penyimpangan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka dia tertuntut untuk keselamatan agamanya meninggalkan tempat yang seperti itu. Dan demikian pula ya, di antara bentuk hijrah adalah hajr syakhs, meninggalkan ya, seseorang yang menyelisih syariat ini, ya, tidak terus bergaul dengannya jika dia menginginkan keselamatan agamanya. Dan akan terwujud yang demikian jika betul-betul ada pada diri seorang keinginan untuk menghijrahi, menjauhi segala perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang siapa sungguhnya al-muhajir, Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Wa seorang yang muhajir, seorang yang benar-benar hijrah adalah seseorang yang meninggalkan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi siapa saja yang benar-benar berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas karenanya. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا وَسَعَ. Ayat yang ke-100 dari surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ya subhanahu wa ta'ala, betul-betul dia meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, yajid fil ardi muragaman wasah. Niscaya, ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan dapati di muka bumi ini muragaman. Apa yang dimaksud dengan muragaman? Kata ahli tafsir, yakni selamatnya dia dari perkara-perkara yang dia benci, tertekan, tertindas. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dengan kesungguhan dia berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sah, yakni keluasan rizki. Sehingga jangan sampai muncul pada diri kita adanya kekhawatiran-kekhawatiran dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Kalau janji dari Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti bagi siapa yang memenuhi persyaratannya. Adapun janji manusia, bagaimanapun seorang ya berusaha untuk memenuhi apa yang dipersyaratkan, seorang manusia tetap manusia, dia memiliki keterbatasan, bahkan terkadang seorang memiliki sikap khianat. Sikap khianat. Oleh karena itu, yang wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim, untuk dia betul-betul percaya dengan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berhijrah karena Allah, meninggalkan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk meninggalkannya, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dia dari hal-hal yang dia tidak sukai, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kelapangan rizki. Kemudian kata beliau selanjutnya, walakinna mal aqlu al ma'ishiyyu 'indana musalamatul 'asina min kulli athimi. Akan tetapi kata beliau, akal yang al ma'ishi 'indana, akal yang senantiasa terkait dengan masalah ma'isyah, masalah kehidupan duniawi, di sisi kami ini yang menjadikan musalamatul asin, ya senantiasa ingin berdamai ya bersama dengan orang-orang yang maksiat, ya mingkul di atimi, dari segala bentuk dosanya, ingin untuk tidak ada masalah ya dengan orang-orang yang maksiat. Dan hal yang harus disadari oleh setiap kita, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang para anbiya, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Dan demikianlah kami telah jadikan bagi para nabi itu adanya musuh. Ya. Terbaiknya manusia, para nabi, para rasul, Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagi mereka adanya musuh. Sehingga tentunya siapa saja yang berusaha untuk mengikuti jalan nabi, jalan rasul, nasib mereka pun semisal dengan nasib para nabi. akan memiliki musuh. Jangan seorang berpikir untuk dia bebas dari yang namanya musuh. Tinggal permasalahannya, apakah yang menjadi musuh kita itu musuh Allah, ya, yang berarti kita adalah wali-wali Allah, ataukah yang menjadi musuh kita itu adalah wali-wali Allah, waliyazubillah. Jangan sampai seorang muslim berpikir untuk menjadi orang yang disenangi semua orang. Jika mereka para nabi sebagai sebaik-baik makhluk, ya, sebaik-baik manusia, Allah tetapkan bagi mereka musuh, maka siapa yang berusaha untuk mengikuti jalan nabi, maka mesti dia pun akan mendapatkan bagian yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi para nabi tersebut. Ila akhiri ma qalahu rahimahullah, hingga akhir yang beliau Syekh Sulaiman ibn Sahman rahimahullah beliau katakan dalam bait syairnya. Kata beliau asy-syarih, fa idza kana hadza fi zamanihi, jika keadaan yang demikian ini di zaman beliau, ya, zaman khususnya ketika murid-murid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tersebar, dan sebagaimana kita ketahui para ulama, ya, yang ada di Mamlakah secara khusus, demikian juga yang belajar di negeri Mamlakah, itu adalah karunia atau buah yang Allah berikan dari keberhasilan dan kesungguhan dakwah Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Di masa ulama di masa itu banyak tersebar, ya, keadaan yang digambarkan oleh Syekh Sulaiman ibn Sahman seperti ini. Fa kaifa fi zamanina hadza, maka bagaimana lagi dengan kondisi di zaman kita ini. Fa nas'alullaha as-salamata wal afiyata lana wa lil muslimin, maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dan penjagaan untuk kita dan kaum muslimin seluruhnya. Ini gambaran yang menjadi ibrah bagi kita tentang bagaimana semestinya seorang muslim di dalam dia menjalani agamanya, khususnya dalam perkara yang merupakan prinsip dari agama ini, sikap al-hub wal-bug, al-wala wal-bara, yang ini merupakan tuntutan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai seorang dengan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya, ya, menjadikan, yakni perasaan lebih didahulukan dibandingkan ilmu, karena dengan itu, ya, ilmu akan menjadi hujjah yang akan menggugatnya. Dan seorang yang memiliki ilmu tetapi menyelisihi ilmunya, maka hujjah Allah subhanahu wa ta'ala atas diri orang tadi itu lebih dibandingkan seseorang yang terjatuh ke dalam penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala karena kejahilannya. Kemudian kata al-muallif selanjutnya, والطاغوت عام فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. Kata al-muallif Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah, beliau menyatakan, dan tagut ini sifatnya umum, maka seluruh yang diibadahi selain Allah dan dia rela dengan peribadatan tersebut. Penyebutan waradiya bil ibadah menunjukkan bahwa orang-orang salih, ya, yang diibadahi oleh manusia atau para malaikat yang diibadahi oleh manusia, mereka tidak masuk dalam cakupan makna taghut. فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُنِ اللَّهِ وَرَضِيَ بِالْعِبَادَةِ. Setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala dan rela dengan peribadatan tersebut, min ma'budin, dari ma'bud yang diibadahi, aw matbu', atau yang diikuti, aw muta', atau yang ditaati, fi ghairi ta'atillahi wa rasulih, dalam perkara yang bukan merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa taghut, maka yang demikian adalah taghut. Jadi taghut maknanya meliputi setiap yang diibadahi selain Allah dan dia rela atau ridha dengan peribadatan tersebut. Sama saja dalam hal ini al-ma'bud atau ma'bud yang diibadahi, ya, ataupun matbu', ya, ma'bud yang diibadahi selain Allah, ya, contohnya yang dicontohkan para ulama seperti al-asnam atau al-awthan, jadi berhala-berhala atau patung-patung. Mungkin diantara kita bertanya, dari definisi taghut, semua yang diibadahi selain Allah, kemudian rela dengan peribadatan tersebut, bukankah patung-patung ataupun kuburan atau yang semisalnya itu benda mati, dari sisi mana relanya? Ya. Dijelaskan oleh mereka para ulama bahwa tinjauan sebagaimana dalam ta'rif taghut al-Imam Ibn Qayyim yang akan disebutkan, yani kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta', pada halaman berikutnya, ya, taghut meliputi semua dari yang menjadikan seorang hamba itu melampaui kadarnya dari yang diibadahi ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati. Yang diibadahi contohnya para ulama adalah sanam atau al-wathan. Nah, tinjauan rela dan dia rela diibadahi ini kaitannya dengan penyembahnya. Ya, kaitannya dengan penyembahnya. Adapun ya benda-benda mati tadi, ya tidak memiliki sikap atau perasaan yang demikian rela, tetapi kaitannya dengan penyembahnya. Adapun matbu' yang diikuti, yakni para ulama su, ya, dikatakan ulama karena mereka memiliki ilmu, bisa menulis kitab, bisa ya berceramah, ya, tetapi mereka menyelisihi ilmu yang mereka miliki sehingga dinyatakan sebagai ulama yang jahat. Adapun muta', yakni yang ditaati, mereka para penguasa yang menyeru kepada rakyatnya untuk menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka masuk dalam cakupan dari makna taghut. Ini matan yang kita baca insyaAllah. Syarahnya pada kesempatan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.